biwir beremmatak oh pipi kempot mun nyarita sok hayang usap rambutna nyasaka jenenganna ti subang jalan kabanmu tanjakan pasir karembi hate siga numalawa nganteng dina samu gininya gadis subang patepung di rangga ulung najan hati mika melang nopogo ngan mata bingung gadis subang terjajaka kabandang sok hayang gerakan jangking subang panyiletan puri na eta tres gadis di mana oh geni rambut panjang galing muntang loba jajakan dadendam biwir bermata urui pipi kempot mun nyarita Subang jalan ka Bandung tanjakan pasir karembi hate siga nu malaweng nganteng dina patepung di rangka ulung najan hati mika melang nopoku ngan mata bingung gadis subang mani tandang pipi kempot mun nyarita sok hayang usap rambutna nyasaha jenenganna ti subang jalan ka Bandung gininya gadis Subang, patepung di Rangga Ulung. Najan hati mika melang, nupungu ngat mata bingung. Gadis Subang manis tandang seerejajan.